Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Quran langsung hidupnya akan mudah, dunianya akan mudah, termasuk rezekinya. Termasuk rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3, ditafsir di Al-Baqarah ayat yang sama 2-3. Lihat ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, maka balasan yang pertama Allah berikan, saya akan jadikan, kata Allah, hidupnya lebih mudah. Kami akan lepaskan dari berbagai kesulitan yang dialami. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezekinya pun akan kami datangkan dari sisi yang tidak diduga. Jangankan yang dia cari, yang enggak dia cari kami dekatkan, kata Allah. Kalau Anda bertanya, ya Allah, kami ingin mendapatkan itu. Bagaimana cara meningkatkan takwanya? Kalimat takwa pertama di Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Amalan pertama salat. Makanya orang-orang dulu, apapun pekerjaan mereka, itu mereka enggak pernah tinggalkan salat. Enggak pernah itu. Maksud enggak pernah di sini bukan yang fardunya, bahkan sunnahnya. Kalau yang fardu sudah wajar, enggak mungkin ditinggalkan. Ini sunnahnya, semua diturunkan menunya nih. Ada berapa sunnahnya? Rawatib misalnya sampai 12, ada duhanya, bahkan dimulai dengan syuruknya, ada salat mutlaknya, sampai malamnya itu. Sampai Imam An-Nawawi mengungkapkan, ya, selevelnya sahabat Utsman bin Affan yang sudah jelas surganya saja, termasuk Abdurrahman bin Auf, termasuk Tamim Ad-Dari, suksesnya luar biasa. Tapi kebahagiaannya bukan saat mendapatkan omset yang banyak itu. Kebahagiaannya saat bisa menikmati sholat tahajud malam sampai dengan khatam Quran. Ya, itu ada di kitab Imam An-Nawawi yang lain, di At-Tibyan, fi adab hamalatul Quran. Ya, cetakan yang Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun itu, halaman 38, paragraf pertama, baju 1-2, pojok kanan sebelah atas itu. Anda bisa temukan itu. Jadi Anda bisa bayangkan, kan, orang-orang dulu ketika mereka menjaga hubungan dengan Allah, kan yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah. Kenapa kita tidak berpikir cerdas untuk mendekati Allah sehingga kalau sudah dekat dengan Allah enggak minta pun dikasih? Coba lihat Utsman, asetnya sampai sekarang masih ada. Masih ada, kan sering saya ungkapkan itu, kan? Sahabat mulia dekat dengan Nabi, pemalunya luar biasa. Sampai saking pemalunya malaikat Jibril turun lihat Utsman ikut malu. Bisa bayangkan, kan? Asetnya banyak, ya, sampai hari ini menikah dengan dua putri Nabi, Dunnurain, yang punya dua cahaya. Di lisan Nabi disebutkan masuk surga tanpa hisab, bersama Nabi lagi. Anda bayangkan, sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, asetnya banyak, malaikat Jibril malu turun melihat Utsman, masih mau tahajud sampai khatam Quran, dinikmati betul. Masya Allah. Ada yang bukan sahabat Nabi, ya, Masya Allah, menantu Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, tidak menikah dengan putri Nabi, malaikat Jibril turun, enggak malu dengan dia. Masya Allah. Jangankan tahajudnya, salat fardu masih terlambat. Tapi anehnya, pengen rezekinya mudah. Kan aneh gitu, kan? Ada ketidakseimbangan dalam kehidupan ini.